Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bab kelima ya, al-babul khamis, bab lima fis salam, tentang transaksi salam. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Transaksi ini penting sekali untuk difahami dan diketahui oleh kaum muslimin di masa kita sebagai solusi, agar tidak terjerumus dalam pelanggaran jual beli, menjual sesuatu yang belum dimiliki, yang dilarang oleh Nabi SAW pada hadis Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Dan ini banyak sekali yang melanggar, termasuk yang sedang masyhur, banyak digeluti orang sekarang, yang dikenal dengan dropship. Ya, apalagi sistem online maupun offline, bukan online, jelas menawarkan barang tertentu untuk dibeli, kemudian terjadi akad padahal belum punya barangnya. Setelah terjadi akad, barulah kemudian dia mencari barangnya di toko-toko yang ada untuk dia beli. Setelah itu dikirim ke atau diberikan kepada pembeli, sistem dropship. Baik. Solusinya, jika tidak punya barang, maka tempuh sistem salam, transaksi salam. Tetapi ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus terpenuhi sehingga sah sebagai transaksi salam. Dan bukan termasuk kategori menjual harta yang tidak dimiliki, yang dilarang oleh Nabi SAW pada hadis Hakim bin Hizam. Wa fihi mas'alatan. Pada bab ini ada dua masalah. Masalatul ula, masalah pertama, fi ma'nahu, tentang maknanya, definisi transaksi salam. Wa adillati masyru'iyati, dan dalil-dalil disyariatkannya. Wal hikmati min dhalik, serta hikmah ya, di balik pensyariatan transaksi salam. Ta'rifu, definisinya. Assalamu wassalafu bima'nan wahid. Istilah assalam, assalaf, maknanya sama. Jadi transaksi ini namanya dua, disebut transaksi salam, disebut transaksi salaf. Salam itu artinya ada yang diterima. Ya, salaf ada yang didahulukan, disegerakan untuk diserahkan. Yaitu wa huwa bai'u sil'atin ajilatin, menjual sil'ah, barang dagangan, ajilatin, yang ditunda penyerahannya. Jadi barang dagangan itu ditunda penyerahannya. Kepada pembeli. Mausufatin sil'ah, barang dagangan itu mausufah, disifati, fid dhimmah, dalam dhimmah penjual, dalam tanggung jawab penjual, untuk mendatangkan silah, barang dagangan tersebut yang ditetapkan dalam transaksi. Jika tiba waktunya yang disepakati, bithamanin, dengan harga muqaddamin yang didahulukan penyerahannya kontan. Tergambar dari definisi ini, pihak pembeli, pihak penjual, penjual, pembeli, pembeli menyerahkan harganya kontan semuanya tanpa ada yang tersisa sepeser pun, langsung dilunasi di majelis, langsung dilunasi di majelis. Barangnya, barangnya belum ada. Penjual punya barangnya tidak ada. Dia tidak punya barangnya. Berarti tidak bisa diserahkan. Karena memang disepakati barang itu dalam tanggung jawab, ya, kalau kita istilahkan penjual atau pembeli, ya. Nah, pada tanggung jawab penjual barang tersebut, dia bertanggung jawab mendatangkan nanti barang yang ditransaksikan tersebut. Barang itu disepakati, memang disepakati ditunda ajilah, bukan diserahkan di majelis. Memang disepakati ditunda penyerahannya. Kapan? Harus ditentukan waktunya. Harus ditentukan waktunya. Tidak boleh tidak menentu. Harus jelas waktu penyerahannya dan disifati pada tanggung jawabnya. Nah, terkait dengan barang ini tadi, ada syarat-syaratnya akan disebutkan nanti. Ya, tidak semua barang bisa ditransaksikan dengan sistem salam jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi, bayaran diserahkan kontan, lunas, barangnya belum ada. Kapan barangnya diserahkan? Nanti, ditunda penyerahannya nanti di waktu yang telah disepakati pada akad akan diserahkan semuanya. Ya. Jadi barang itu disifatkan dalam tanggung jawab penjual tadi. Artinya barangnya belum punya. Nah, tapi dia bertanggung jawab mendatangkannya. Baik. Dalilu masyru'iyati, dalil disyariatkannya transaksi salam, wa huwa masyru'un, dan transaksi salam masyru'. Fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Masuk ke kota Madinah. Wahum, dalam keadaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatayn, mereka biasa melakukan transaksi salaf. Yuslifun yakni menyerahkan bayaran kontan lunas di majelis akad. Fithimar, pada pembelian thimar, buah-buahan yang ditunda penyerahannya setahun, sanata, wassanatain, dan atau dua tahun sesuai perjanjian. Setahun kemudian diserahkan buahnya atau dua tahun kemudian diserahkan buahnya. Tetapi harganya yuslifun, mereka sudah menyerahkannya lunas kontan di majelis. Faqal, maka Nabi alaihi wasallam bersabda mengajari, man aslafa, barang siapa menyerahkan bayaran harga suatu barang yang dibeli pada transaksi salam, falyuslif, maka hendaknya dia menyerahkan, membayar harganya secara lunas, fi kailin ma'lumin, pada barang yang ditentukan kail takarannya. Kailin ma'lum, takarannya ma'lum, ditentukan. Wa waznin ma'lumin, dan wazan timbangan yang ditentukan. Jadi sudah ditentukan, diketahui berapa liter misalkan, berapa gram, berapa kilogram. Ila ajalim ma'lumin, yang ditunda penyerahan barang tersebut. Ila ajalim ma'lumin, ke waktu yang ma'lum, yang ditentukan, yang telah diketahui waktunya. Jadi harus serba jelas barangnya, ya, kadarnya, nilainya, apakah dalam bentuk takaran berapa, atau dalam bentuk bobot timbangan berapa, ya, jenis barang itu, sifat-sifatnya, semuanya ditentukan jelas, dan waktu penundaannya sampai kapan, ya, kapan waktu penyerahan barang tersebut. Harus ditentukan, harus jelas. Semuanya serba jelas. Dari segi jenis barangnya, sifat-sifatnya, dari segi kadarnya, nilainya, dan waktu penyerahannya. Bayarannya sudah didahulukan, diserahkan di majelis, lunas. Salaf, salam. Tamam. Hadits ini muttafaq alaih. Al-hikmatu min masyru'iyyati, hikmah dari pensyariatan transaksi salam, wa ajazathu syari'atul islamiyatu, dan syariat Islam membolehkan transaksi salam, tausi'an ala afrodiha, dalam rangka memberi kelonggaran, dalam rangka memberi kelonggaran terhadap, ya, terhadap personal-personal kaum muslimin pemeluk Islam, karena ada larangan transaksi jual beli menjual barang yang tidak dimiliki, tetapi ada solusi dengan transaksi salam jika terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga termasuk kategori transaksi salam ini memberi kelonggaran. Fal muzari'u mathalan, maka al muzari', petani misalkan, petani, ya, atau pekebun, qad la yamliku naqdan, boleh jadi dia tidak punya uang, yunfikuhu, yang bisa dia belanjakan, fi islahi ardihi wa zira'ihi, untuk membiayai, ya, penggarapan tanahnya, sawahnya, kebunnya. Boleh jadi tidak ada uang, dia ingin menanam padi, dia ingin berkebun, butuh biaya untuk menggarapnya. Biaya menggarap, menanam, memelihara sampai dipanen. Boleh jadi tidak ada uang untuk itu, petani. Ya. Wala yajidu man yukriduh. Wala yajidu man yukriduh. Dan dia tidak mendapatkan seseorang yang mau mengutangi. Banyak orang punya uang, tetapi kemauan untuk menolong dengan mengutangi sulit dicari orangnya. Yang banyak adalah rentenir. Mengutangi tapi berbunga, ada ribanya. Ya. Fa'ubiha lahus salamu. Fa'ubiha lahus salamu. Maka dibolehkan baginya melakukan transaksi salam. hatta la tafutahu maslahatu istithmari ardihi, agar tidak luput ya darinya maslahat menggarap tanahnya dalam menghasilkan tanaman buah yang diinginkan. Naam. Jadi dia bisa menawarkan kepada seseorang pihak yang punya harta, yang punya uang untuk transaksi salam. Ya. Jadi yang punya uang ini membayar kepada dia harga beras misalkan. Iya, atau semisalnya tergantung hasil tanamannya yang biasa dia garap. Sekian liter. Harganya sekian, sepakati. Dibayar oleh yang punya uang ini, memberikan harganya semuanya, lunas. Kemudian nanti berasnya akan diserahkan ya pada waktunya yang disepakati dengan takaran yang sudah ditentukan bersama. Tayyib. Termasuk misalkan ada kelonggaran di sini, solusi yang kami syaratkan, pengusaha punya toko ya, menjual sekian barang-barang, barang-barang yang bisa ditakar atau bisa diukur dengan, bisa dinilai dengan takaran, bisa dinilai dengan timbangan, atau bisa dinilai dengan ukuran panjang lebar. Ada pelanggan datang mencari suatu barang, dia tidak punya barangnya. Dia tidak punya barangnya. Jika melakukan transaksi bukan transaksi salam, tidak boleh. Misalnya terjadi akad. Dan saya beli, ya, sekian-sekian harganya sekian, sudah terjadi akad. Bukan transaksi salam, tidak memenuhi syarat transaksi salam. Padahal dia tidak punya barangnya. Nah, nanti, ya, padahal sudah akad ini. Berarti keuntungan sudah masuk, padahal barang belum punya. Setelah itu baru kemudian dia mengusahakan. Barangkali dia beberapa hari kemudian order barang lagi, atau setelah itu dia segera mengorder barang, baru kemudian diberikan kepada pembeli dan pembelinya membayar. Nah, ini kan tidak boleh. La tabi' ma laysa 'indak, kata Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, jangan jual sesuatu yang engkau tidak punya. Sama dengan sistem dropship yang terlarang. Nah, solusinya bagaimana? Transaksi salam. Ya, pembeli dipersilahkan, diajak untuk kita transaksi salam. Anda butuh barang apa? Jenisnya apa? Apa sifat-sifatnya? Berapa kadarnya? Nilainya? Harganya sekian, serahkan bayarannya kontan sekarang. Ya. Barangnya nanti kami akan datangkan sesuai yang disifati. Ya. Disepakati barangnya ditunda sampai tanggal sekian misalkan penyerahannya. Nah. Bayaran sudah dipegang, lunas, barang ditunda penyerahannya sampai waktu yang disepakati. Tetapi sudah jelas jenisnya, sifatnya, kadarnya, semua sudah jelas. Transaksi salam. Nah, ini tidak ada masalah. Baik. Al-masalah tsani, masalah yang kedua, fi syurutih, tentang syarat-syaratnya. As-salamu naw'un min anwa'il bay'. Transaksi salam adalah salah satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Termasuk ya, transaksi jual beli. Walidzalika yushtarutu li sihhatihi, oleh karena itu dipersyaratkan untuk sahnya transaksi salam, asyurutul mutaqaddimatu, syarat-syarat yang telah lewat, yang telah lalu, yang disebutkan pada syarat-syarat jual beli, bisa di merujuk kembali apa saja syarat-syarat jual beli fi aqdil bai', pada pembahasan pada bab akad jual beli. Ya. Wa yudhafu 'alaiha al-ati, seperti dengan kerelaan hati, ya. Dan syarat-syarat yang lainnya. Wa yudhafu 'alaiha al-ati, dan ditambahkan atas syarat-syarat yang telah lewat itu pada akad jual beli syarat-syarat berikut ini. Asyartul awal. Yang pertama, an yakunal muslimu fihi mimma yumkinu dibatu sifatihi bikailin aw waznin aw dhar'in. Ayakun al-muslamu fi, al-muslafu fi, barang yang silah, barang yang ditransaksikan, ya, dengan dilunasi langsung bayarannya. Silah itu dipersyaratkan mimma yumkinu, termasuk dari barang harta yang mungkin indibatu sifatihi, ditentukan kriteria sifat-sifatnya secara jelas dan pasti. Mungkinkan untuk ditentukan kriteria sifat-sifatnya secara jelas dan pasti, bikail, dengan takaran. Sekian liter misalkan, sekian ton misalkan, ya. Atau wazan, sekian gram, sekian kilogram. Audara, atau ukuran, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Seperti kain, misalkan kain panjang sekian, lebar sekian. Atau tali yang ukurannya, ya, panjangnya sekian. Bisa diukur dengan, ditentukan, dikriteriakan, ya, secara jelas sifatnya dengan ukuran panjang lebar, atau dengan bobotnya, atau dengan takarannya. Tayyib, hatta la yuaddi ila tanazu', agar tidak, ya, menimbulkan perselisihan, agar tidak menyeret kepada terjadinya perselisihan. Jika tidak jelas, barang itu tidak bisa ditakar, tidak bisa juga ditimbang, tidak bisa juga dikriteriakan dengan panjang dan lebarnya. Wah, sulit, ya. Kemudian barang itu satu dengan yang lainnya terjadi keterpautan bentuk, ya, yang menjadikan tidak jelas, sehingga tidak bisa terkriteriakan. Maka ini nanti akan menimbulkan perselisihan. Oh, tidak seperti ini yang saya pesan. Ini kok lebih kecil, lebih besar. Ini kok beda-beda. Nanti terjadi perselisihan. Nah, adapun jika bisa dikriteriakan dengan takaran, kan jelas. Sekian takarannya, sekian timbangannya, ukurannya panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ah, ini tidak akan terjadi perselisihan. Ya. Bagaimana dengan barang yang bisa dijumlah, bukan dengan takaran, bukan dengan timbangan, bukan pula dengan ukuran panjang dan lebar, tetapi kriterianya bisa diperjelas dengan ditentukan jumlahnya, misalnya satu buah atau dua buah, satu lusin, ya, dan semisalnya. Misalkan mobil, ya, mobil jelas kan, yang diproduksi oleh pabrik kan jelas, mobil atau motor dan semisalnya jenis mobilnya ini, mereknya ini, sifatnya ini, serinya ini, warnanya ini, bisa dikriteriakan dengan jelas. Nah, begitu pula alat-alat perabot, perabot rumah tangga seperti piring atau sendok yang merupakan produksi pabrik di zaman modern ini kan jelas ukurannya sama semua kan. Nah, sekian lusin sendok disifati sendok ini atau piring ini, ya jelas itu memungkinkan. Ibnu Utsaimin Al-Lajna Daimah dipimpin Syekh Bin Baz telah berfatwa boleh transaksi salam pada motor dan mobil. Transaksi salam pada motor dan mobil. Nah, wajib. Adapun menjual motor atau mobil belum punya barangnya, kemudian terjadi akad, sudah terjadi akad, ya, sudah terjadi akad dan sudah jelas harganya, akad sudah akad, padahal bukan sistem salam, maka itu termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki. Baik. Dan semisal dengan itu. Ini barangkali anak tambi masalah ini karena banyak yang melakukan menjual barang yang tidak dimiliki dengan sistem dropship. Naam. Athani asyatu thani ma'rifatu qadri al-muslimi fihi bi mi'yarihi asy-syar'i. Ya. Diketahui kadar harta yang ditransaksikan dengan salam bimi'yarihi dengan mi'yar asy-syar'i, dengan tolak ukur yang syar'i, yang ditetapkan syariat, yang dibenarkan syariat. Fala yasihhu fi makilin waznan, maka tidak sah mentransaksikan dengan sistem salam barang yang dikriteriakan kadarnya dengan takaran, ditransaksikan salam dengan bobot. Wala fi mauzunin kailan, dan tidak pula ya dibolehkan barang yang dikriteriakan kadarnya dengan ditimbang ditransaksikan dengan kriteria bobotnya. Jadi jika barang itu memang barang yang ditakar, maka penentuan kriteria ya kriteria penentuan kadarnya itu dengan, kalau itu barang ditakar berarti dengan takaran. Jika barang yang ditimbang maka dengan bobotnya, tidak boleh dibolak-balik ya. Ats-tsalits, yang ketiga, an yudhkara jinsul muslimi fihi, disebutkan jenis barang yang ditransaksikan, jenisnya apa, wa nau'uhu, ya macamnya apa. Jika dalam satu jenis bermacam-macam, jenis ini ya macam ini ya, misalkan tadi mobil ada seri ini seri itu, misalkan tayyib wa bi sifatihi al-mumayyizati lahu, dengan sifat-sifatnya yang membedakannya dari jenis yang lainnya, dari macam yang lainnya, sehingga jelas. Nah, ar-rabi, yang keempat, an yakuna dainan fi dhimmah, barang itu menjadi utang fi dhimmah, pada tanggung jawab penjual, menjadi utang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk dia serahkan barang tersebut pada waktu yang ditentukan sesuai yang telah disepakati jenisnya, macamnya, sifat-sifatnya, kadarnya, nilainya. Naam. Al-khamis an yakuna muajjalan. Penyerahan barang yang ditransaksikan itu ditunda penyerahannya. Ditunda penyerahan barangnya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Jangka waktu. Kriteria jangka waktu penundaannya berapa lama? Sebagian ulama berpendapat jangka waktu itu dalam jangka waktu yang pada jangka waktu itu ada efek pada perubahan harga. Misalkan 1 bulan atau 15 hari dan semisalnya. Jadi kalau hanya setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tidak bisa. Karena biasanya dalam setengah hari atau dalam sehari itu tidak ada perubahan harga. Dalam sehari, 2 hari biasanya juga tidak terjadi perubahan harga. Jadi butuh jangka waktu penundaan penyerahan itu, butuh jangka waktu yang dalam jangka waktu itu biasanya terjadi perubahan harga. Nah, misalkan 1 bulan atau 15 hari dan semisalnya. Ada juga yang mengatakan itu bukan syarat. Ya. Meskipun hanya 1 hari atau 2 hari. Jadi diserahkan barangnya 2 hari kemudian, diserahkan barangnya sehari kemudian. Ya. Sesuai yang disepakati boleh. Itu ada 2 pendapat. Baik. Kemudian yang ke-6, an yakuna al-ajalu ma'luman wa muhaddadan fi at-tarafain. Al-ajal, waktu penyerahan barang itu ma'luman, diketahui waktunya, wa muhaddadan, dan ditentukan batas waktunya, min at-tarafain, dari kedua belah pihak. Disepakati bersama, sama-sama tahu kapan batas waktunya. Ya. Jadi tidak terjadi gharar di situ, tidak terjadi spekulasi di situ. As-sabi', yang ke-7, apa? An yuqbadu tsamanu kamilan ma'luman fi majlisil 'aqdi qabla tafarruqihima. An yuqbadu tsaman, harga, bayaran harganya itu digenggam oleh penjual kamilan, utuh, kontan, lunas, tidak ada yang tersisa, yang tersisa sepeser pun yang belum diserahkan, semuanya sudah digenggam lunas, kontan, ma'luman, ya, dengan harga yang jelas. Fi majlisil akdi, di majlis akad, qabla tafarruqihima, sebelum keduanya terpisah, sebelum keduanya berpisah, meninggalkan majelis. Jadi yang bisa menempuh transaksi salam, pembelinya memang yang punya uang. Karena dia harus bayar lunas. Tayyib. Al-thamin, yang ke-8. Kaunul muslimi fi mimma yaglibu wujuduhu inda hululil ajal. Keadaan harta yang ditransaksikan, yang dijual dengan sistem salam, termasuk dari kategori harta yang yaglibu wujuduhu, dominannya ada, ya, diprediksi kuat, biasanya seringnya ada harta itu inda hululil ajal, ketika tiba waktu penyerahan barangnya. Hatta yusallimahu lahu fi waqtih. Hatta yusallimahu lahu fi waqtih. Agar diserahkan kepadanya pada waktunya. Ya. Fa'in lam yakun mawujudan, apabila tidak ada, yakni biasanya dominannya barang itu di waktu tersebut tidak ada, sulit mencarinya. Jadi ditunda penyerahan barangnya ke waktu yang di di waktu itu biasanya enggak ada atau sulit. Wah, ini tidak bisa. Karuta bi fis syita, misalkan transaksi salam barang yang dibeli rutab, kurma segar. Ya, buah kurma segar di musim dingin. Nah, itu biasanya tidak ada rutab di musim dingin. Adanya di musim panas. Misalkan musim dingin, jelas musim dingin tidak ada. Lam yasihah, maka tidak sah. Li'annahu gharar, karena itu termasuk gharar. Karena itu termasuk apa? Termasuk gharar. Termasuk spekulasi judi yang terlarang. Itu syarat-syaratnya. Tayyib. Selesai, alhamdulillah. Tersisa pertanyaan, mungkin ada di benak kita muncul, bagaimana kalau ternyata syarat-syarat sudah terpenuhi semua, alhamdulillah, berarti termasuk transaksi salam yang diizinkan syariat. Qadarullah wa masya'a fa'al, tiba waktu penyerahan barangnya, ya, Allah menakdirkan tidak bisa diserahkan, ada musibah kah atau ada halangan ini dan itu, ternyata barangnya ya belum bisa diserahkan padahal sudah tiba waktunya. Nah, maka di sini kata ulama ada dua pilihan, ya, imma dibatalkan, berarti dikembalikan uangnya utuh, atau pembeli bersabar. Bersabar menunggu sampai penjual mampu menyerahkannya. Jika bisa diserahkan, jika tiba waktunya dan bisa diserahkan sebagian, sebagiannya tidak, terdapat tiga pilihan. Pilihan yang pertama, dibatalkan semuanya, kembalikan uangnya utuh. Atau dia bersabar menunggu sisanya. Atau ditafrik sofkohnya, dipilah akadnya, dinilai barang yang telah diserahkan itu nilainya berapa, seperberapanya, berapa persennya, itu disahkan, sisanya kembalikan uangnya dan tidak usah ditunggu barangnya. Wallahu a'lam. Fadhlu jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.